Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ أَوْ مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Tiada henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat-Nya yang tiada tara. Nikmat lahiriah, nikmat batiniah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan kenikmatan-kenikmatan-Nya kepada kalian, kenikmatan yang sifatnya lahiriah dan batiniah. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya dari semua kenikmatan-kenikmatan tadi, nikmat yang paling agung, yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ialah nikmatul Islam. Mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal, bisa memeluk agama Islam yang mulia ini. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, jadi perjuangkan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan generasi yang setelahnya sampai hari ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini. Dikarenakan memang dinul Islam, agama Islam adalah dinul haq. Agama yang benar dengan nas Quran. Agama-agama yang lain dinyatakan tidak benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Inna dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa may yabtaghi ghaira al-Islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Di hari akhir nanti dia termasuk orang yang merugi. Kita bersyukur dikarenakan agama yang kita perlu ini agama yang benar. Agama yang hak dengan nas Al-Quran. Di sisi yang lain, kaum muslimin rahimakumullah, kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jal bisa memeluk agama Islam ini. Dikarenakan Islam ini adalah agama yang indah. Agama yang mengajarkan berbagai macam bimbingan-bimbingan mulia yang indah. Penuh dengan rahmat. Penuh dengan manfaat. Penuh dengan maslahat. Penuh dengan hikmah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kitab suci kita Al-Quran. Dalam firman-Nya di Al-Hijr ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Al-Isra ayat yang ke-9, Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan bimbingan-bimbingan kepada perkara yang paling baik. Al-aqwam dimaknakan dengan al-a'dal, yang paling adil. Al-aswab, yang paling benar. Al-anfa', yang paling manfaat. al-aslah, yang paling maslahat. Kitab suci Al-Quran mengajarkan bimbingan-bimbingan yang benar, bimbingan yang baik, yang bermaslahat, yang bermanfaat, dan penuh dengan rahmat, seperti misi Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Allah menegaskan dalam firman-Nya, menjelaskan tentang misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihissalatu wassalam melainkan sebagai rahmat untuk segenap alam raya ini. Menebarkan kasih sayang, menebarkan rahmat untuk seluruh alam raya ini. Tidak hanya khusus untuk kaum muslimin, tetapi juga untuk makhluk-makhluk Allah yang lain, sampai terkait dengan hewan-hewan yang ada dan alam-alam yang ada di dunia ini. Rahmatan lil alamin. Itu misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau dijuluki sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang menebarkan kasih sayang dalam agamanya, dalam ajarannya, dalam dakwahnya. Maka agama Islam adalah dinur rahmah, agama yang mengajarkan kasih sayang. Semua bimbingan-bimbingan Islam, dari mulai akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, adabnya, dan kesehariannya, ketika diamalkan oleh kaum muslimin sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dia akan mendapati rahmat di situ, mendapati kebaikan di situ, mendapati kemanfaatan di situ, mendapati kemaslahatan di situ, mendapati hikmah yang besar di situ, dunia, agama, dan akhirat nanti. Dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu hal yang harus senantiasa kita yakini, ini merupakan kaidah besar dalam Islam. Islam itu mengajarkan, memberikan bimbingan-bimbingan yang penuh dengan rahmat, yang adil, yang maslahat, yang manfaat. Tidak ada perkara yang sia-sia. Islam itu rahmat semuanya. Islam itu adil seluruhnya. Islam itu maslahat seluruhnya. Islam itu hikmah semuanya. Islam itu manfaat semuanya, dunia dan akhiratnya. Maka segala sesuatu yang mengatasnamakan Islam ternyata keluar dari rahmah, menuju kepada kezaliman dan kebengisan, bukan termasuk Islam. Yang mengatasnamakan Islam ternyata keluar dari keadilan, menuju perkara-perkara yang zalim, yang khianat dan semisalnya, bukan termasuk Islam. Semua yang mengatasnamakan Islam tapi dia keluar dari kemanfaatan, menuju kepada kemadharatan, keluar dari maslahat, menuju kepada mafsadat, maka itu bukan termasuk Islam sedikitpun. Walaupun pelakunya mengatasnamakan dirinya Islam, tapi Islam berlepas diri daripadanya. Dikarenakan Islam agama yang indah, Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam menegaskan dalam sabdanya, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam menegaskan, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Dalam lafaz yang lain, liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Qaum muslimin rahimakumullah, ini kaidah besar. Ini prinsip yang sangat mulia pada agama ini. Dengan prinsip-prinsip inilah kaum muslimin rahimakumullah, kita akan bisa mengetahui indahnya Islam, mengetahui betapa mulianya Islam, betapa Islam disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang tepat. Dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah, kekerasan itu apalagi sampai menumpahkan darah, itu hanya dalam kondisi tertentu saja. Itu pun yang melakukannya dan yang berhak untuk melakukannya hanya para penguasa saja, bukan rakyat biasa. Dalam Islam ada yang namanya jihad, menumpahkan darah orang-orang kafir, tetapi yang memimpinnya adalah para penguasa. Dalam Islam ada yang namanya hukum qisas, eksekusi mati nyawa dengan nyawa, tapi yang melakukannya adalah penguasa. Dalam Islam ada hukum-hukum yang lainnya yang mungkin menumpahkan darah seorang muslim, tetapi itu semuanya dengan haknya, dan pelakunya adalah para penguasa, bukan sembarang orang, bukan tiap-tiap masyarakat. Yang dikasih hak dan wewenang hanya penguasa-penguasa kaum muslimin, dikarenakan mereka yang punya kekuatan dan yang punya kekuasaan di dalam negara yang mulia ini. Selebihnya kaum muslimin rahimakumullah, Islam melarang semua yang mengandung unsur kemadharatan. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan la darara wa la dirar. Tidak ada kemadharatan dalam Islam dan tidak boleh memadharatkan, membahayakan orang lain dalam Islam. Islam meniadakan yang namanya kezaliman. Semua bentuk kezaliman-kezaliman ditiadakan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diri, dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Rasul mengatakan dalam sabda yang lainnya lagi, "Adh-dhulmu dhulumatun yaumil qiyamah." Yang namanya kezaliman, kegelapan demi kegelapan nanti di yaumil qiyamah, dirasakan oleh para pelakunya di yaumil qiyamah nanti. Gelap, tidak ada penerang dari Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu yang menunjukkan kebengisan, kebiadaban, Islam melarang itu semuanya. Islam melarang itu semuanya. Kalaupun terjadi, harus dengan ketentuan Islam. Kalaupun harus terjadi, penguasa yang melakukannya, bukan rakyat biasa. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, Islam mengharamkan masyarakat kaum muslimin untuk memberontak penguasanya, untuk mengkudeta penguasanya, untuk menggalang gerakan-gerakan anti pemerintah dengan senjata. Dilarang dalam Islam, dikarenakan itu merupakan bentuk kekerasan yang menimbulkan pertumpahan darah dengan tanpa izin dari Islam kaum muslimin rahimakumullah. Dari sini pula kaum muslimin rahimakumullah, mohon maaf kalau saya menyebutkan sesuatu. Dengan ini pula kaum muslimin rahimakumullah, apa yang ditunjukkan, yang ditampilkan oleh orang-orang yang menamakan dirinya dengan daulah Islam, yang dulu menamakan dirinya dengan ISIS dan yang semisalnya, dengan pembunuhan-pembunuhan yang kejam, pembantaian-pembantaian yang kejam, penyerangan-penyerangan yang kejam, mengatasnamakan Islam, mohon maaf, Islam tidak membenarkan tindakan yang semacam itu. Islam tidak mengizinkan yang semacam itu. Islam berlepas tangan dari itu semuanya. Sungguh sama sekali tidak ada rahmah di situ. Tidak ada kasih sayang di sana. Tidak muncul yang namanya rahmatul Islam. Tidak muncul yang namanya akhlakul Islam di situ. Maka Islam mengecam tindakan-tindakan yang semacam itu kaum muslimin rahimakumullah. Walaupun para pelakunya adalah muslim barangkali, walaupun pelakunya mengatasnamakan daulah Islam, walaupun pelakunya hendak mendirikan khilafah Islamiyah, tapi bukan dengan cara semacam itu. Kita lihat sejarah Rasulullah alaihi salatu wasalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, ketika berupaya membentuk negara Islam di kota Madinah. Tidak pernah melakukan kekejaman semacam itu. Beliau hanya perang melawan orang-orang kafir saja. Orang-orang kafir yang terang-terangan memusuhi Islam. Ar-Rasul tidak kemudian membantai orang-orang Yahudi di kota Madinah. Padahal di sana ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa. Rasul tidak kemudian membantai mereka dikarenakan Yahudiyahnya. Baru ketika mereka berkhianat, Rasulullah SAW mengusir mereka dari kota Madinah dan perang melawan Bani Nadir pada perang Khaybar. Itu dengan peperangan yang jelas, bukan dengan pembantaian-pembantaian. Rasulullah SAW ketika perang melawan orang-orang kafir Quraisy, melarang para sahabatnya untuk membunuh anak-anak, melarang para sahabatnya membunuh kaum wanita, melarang para sahabatnya membunuh orang-orang tua, dan melarang para sahabatnya untuk mencincang jasadnya orang kafir. Itu Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun memamerkan, memunculkan atau melakukan tindakan-tindakan kejam seperti yang dilakukan sekarang ini oleh gerakan-gerakan ISIS yang dikenal di kalangan para ulama sebagai gerakan-gerakan khawarij. Sekali lagi mohon maaf, Islam bukan ISIS, ISIS bukan Islam. Islam berlepas diri dari semua gerakan-gerakan tadi. Bahkan para ulama kita ketika mempelajari gerakan yang satu ini, kaum muslimin rahimakumullah, ternyata mereka mendapati ada satu pemahaman yang begitu mengerikan. Pemahaman yang ternyata memotivasi mereka untuk berbuat yang semacam itu. Ternyata mereka memiliki sebuah pemahaman yang namanya takfir. Mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin di wilayah-wilayah kaum muslimin. Mereka meyakini semua negara-negara yang ada dari negara-negara kaum muslimin penguasanya kafir. Bahkan mereka juga meyakini bahwasanya yang selain mereka, yang tidak bergabung dengan mereka, itu diyakini kafir. Halal darahnya, halal hartanya, halal kehormatannya. Inilah yang membuat mereka berani menumpahkan darah kaum muslimin. Berani melaksanakan tindakan-tindakan kejam dan bengis. Berani mempertontonkan tindakan-tindakan yang tidak punya rahmah sama sekali. Na'udzubillah minta. Pemahaman ini kaum muslimin rahimakumullah. Inilah yang perlu untuk kita waspadai. Pemahaman mengkafirkan orang dengan tanpa hak. Pemahaman mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak. Pemahaman dan gerakan-gerakan yang tidak menampilkan rahmat Islam sama sekali. Kembali kepada pembahasan kita kaum muslimin rahimakumullah. Yakini baik-baik. Dan terus tanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Agama Islam yang diajarkan Rasulullah SAW itu agama yang indah, agama yang rahmah, mengajarkan akhlakul karimah, mengajarkan sopan santun, adab-adab Islamiyah yang indah, mengajarkan berbakti kepada orang tua, mengajarkan silaturahim dengan kerabat dan handai tolan kita, mengajarkan berbuat baik dengan tetangga, mengajarkan ukhuwah Islamiyah dengan kaum muslimin, mengajarkan ketaatan kepada penguasa-penguasa kaum muslimin, mengajarkan perkara-perkara yang baik di kalangan kaum muslimin. Indah, penuh dengan rahmah kaum muslimin rahimakumullah. Maka yakini itu. Yakini itu. Dan dengan itu kita akan bisa menilai sekian banyak gerakan-gerakan yang mengatasnamakan dunia dengan Islam. Itu gerakan-gerakan yang bertentangan dengan Islam. Lalu wujudkanlah Islam yang dibawa Rasulullah alaihi wasallam, Islam dengan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi wasallam sebagai Islam yang baik, Islam yang mulia pada akidahnya, Islam yang baik yang mulia pada ubudiyahnya, Islam yang baik yang mulia pada akhlakul karimahnya, pada dakwahnya, pada adab-adabnya, pada muamalah-muamalahnya dalam kehidupan kesehariannya, sehingga Islam itu tampil dalam keadaan indah, bagus, rahmah, penuh maslahah, penuh hikmah, penuh manfaat. Dengan ini pula di zaman dahulu kala, di zaman salaf, di kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Banyak dari kalangan orang-orang non-muslim yang tertarik masuk Islam dikarenakan menyaksikan langsung keindahan Islam, adilnya Islam, rahmatnya Islam. Maka sekarang pun juga demikian kaum muslim rahimakumullah, kita sebagai generasi penerus harus berupaya semaksimal mungkin bisa mengkaji Islam dengan benar, bisa mengamalkan Islam dengan benar, bisa mendakwakan Islam dengan benar, dan bisa memunculkan, mewujudkan, menampilkan Islam dengan benar, seindah mungkin, serahmat mungkin, dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah azza wa jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufiq wal hidayah, tidak semata-mata hidayah Islam, tapi juga memberikan taufik kepada kita semua kepada hidayah itu sunnah, mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan semoga Allah azza wa jalla memberi kekuatan kepada kita semuanya bisa mengamalkan Islam dengan baik, dengan indah, dengan rahmah, sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira cukup sekian. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.